Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-14 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Bimo sebagai Pak Dondong, Sinta sebagai Nyai Langit, Ashari sebagai Garon Safa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Cempaka yang membawa Pak Dondong, pemilik rumah makan desa Babatan itu, pergi ke rumah istri Pisang Langit, bertemu dengan para prajurit yang melintas di jalanan desa. Menurut Pak Dondong, prajurit-prajurit itu akan mencari Cempaka, permaisuri kerajaan Karangsedana yang melarikan diri. Cempaka yang gugup menotok Pak Dondong dan mengajak berjalan dengan sembunyi-sembunyi, menyusup di antara rumah-rumah penduduk. Jangan banyak membantah, Pak. Aku akan bisa berbuat lebih kasar dan keras dari Daruta dan Pisang Langit. Tapi kalau kau tidak banyak tingkah, aku akan bisa berbuat jauh lebih baik daripada orang-orang Karangsedana itu. Ayolah, Pak. Pak Dondong tidak berani membantah. Laki-laki yang sudah tertotok itu mengikuti kemana langkah Cempaka. Di sebuah jalan kecil di balik sebuah rumah yang agak menjorok ke depan, Pak Dondong berhenti, lalu memberi isyarat. Cempaka menatap rumah yang ditunjuk oleh Pak Dondong, lalu dengan cepat perempuan itu melepaskan totokannya. Kau sudah bisa bicara sekarang, Pak Tua. Ayo, katakan, apakah rumah itu rumahnya istri Pisang Langit? Iya, Neng, iya. Itu rumahnya. Nah, Neng, masuklah sendiri. Saya mau pulang. Kita pulang sama-sama. Sekarang, mari kita masuk ke dalam. Ayo, sudahlah. Kau jangan takut lagi. Aku tidak akan menotokmu lagi. Iya. Baiklah. Baik, Neng. Aduh, tapi Neng, jangan ganggu aku lagi, Neng. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi kau pun jangan membuat aku repot dan naik pitam. Ayo jalan. Siapa perempuan ini? Matanya tajam. Tidak seperti pertama aku melihatnya saat masuk ke rumah makanku tadi pagi. Matanya teduh dan penuh dengan sorotan duka. Wajahnya kusut. Tapi sekarang wajahnya tampak keras. Dia memiliki kehebatan yang sulit aku bayangkan. Dia bisa menotokku dengan cepat. Apakah dia juga yang membunuh Daruta dan Pisang Langit? Lalu mau apa dia mengajakku ke rumah istri tua Pisang Langit ini? Pak Dondong, ketuk pintu. Iya, baik, Neng. Selamat siang, Nyai. Maaf, saya... Maaf, Nyi. Kami mengganggu. Oh, silakan. Ada keperluan apa? Apakah Pak Dondong mau mengantarkan perempuan ini padaku dan mengatakan lagi bahwa ini istri Kakang Pisang Langit yang berikutnya? Bukan. Sama sekali bukan, Nyai. Kami... Sudahlah, Pak Dondong. Jangan banyak alasan lagi. Aku sudah bosan. Setiap orang desa ini datang kemari membawa perempuan, pastilah yang mau menjadi istri Kakang Pisang Langit. Aku sudah bosan. Ya, kenapa orang seperti Kakang Pisang Langit itu tidak mati saja? Barangkali semua penderitaan perempuan-perempuan lemah seperti aku ini akan sirna. Ah, Non, masuklah. Ya, beginilah kehidupanku, penuh dengan derita. Kuharap kau tidak menambah penderitaan kami ini. Kau benar, Nyai. Aku datang tidak akan membuat penderitaan lagi pada hidupmu. Justru aku datang akan membuat kau bahagia. Aku datang kemari untuk mengabulkan permohonanmu. Nyai, menurut Neng ini, suamimu Pisang Langit sudah tewas. Apa? Kakang Pisang Langit tewas? Oh, kenapa dia bisa tewas? Dan siapa yang membunuhnya? Oh, kakak. Nyai, kau ini bagaimana? Bukankah tadi kau mengatakan kenapa orang seperti suamimu itu tidak mati saja? Tapi begitu kau mendengar suamimu mati, kenapa kau malah menangis? Kenapa kau tidak tertawa bahagia? Bukankah dengan demikian artinya kau terlepas dari segala penderitaanmu? Iya, aku memang harus bahagia. Tapi yang menyusahkan diriku, siapa yang mau memberikan anak-anakku makan? Mereka masih kecil dan butuh biaya untuk hidup. Oh, bagaimana aku harus mengempani mereka? Itulah yang membuat aku sedih. Oh, Cengeng, belajarlah berusaha sendiri. Usaha apa, Neng? Aku tidak punya banyak uang untuk membuka usaha di sini. Jangankan untuk buka usaha, untuk makan saja sulit. Bukankah suamimu tukang jaga? Pasti dia banyak uangnya. Ya, dia memang banyak uangnya. Tapi uang itu selalu diberikannya kepada perempuan simpanannya. Uang itu selalu dipakainya untuk berjudi, adu ayam. Nah, karena suamimu sudah mati, aku mau memberimu sedikit modal. Aku akan memberikan 2 keping uang emas ini. Gunakanlah untuk usaha dan membesarkan anak-anakmu. Awas, kalau suatu saat kelak aku kembali kemari dan kulihat kau masih malas dan tidak mau usaha, maka aku akan menghukummu. Aku akan membunuh. Ini uangnya, ambillah. Kurasa 2 keping uang emas ini sudah cukup banyak untuk membuka sebuah warung nasi yang sederhana. Terima kasih, Neng. Kau telah membantuku. Aku akan menggunakan uang ini sebaik-baiknya. Tapi apa lagi? Kenapa kau tiba-tiba menjadi ragu-ragu dan pucat seperti itu? Percayalah, itu uang halal. Uang yang dapat dari keringat sendiri. Bukan masalah halal atau tidaknya, Neng. Tapi bagaimana kalau ada yang tahu tentang uang emas ini? Bukankah mereka akan merampokku? Aku takut sekali. Kau jangan takut. Tidak akan ada yang tahu tentang hal ini kecuali Pak Dondong yang membongkarnya pada orang-orang desa. Lagi pula, bukankah prajurit Kademangan ini baik-baik? Nah, kau bisa minta bantuan pada mereka. Dan kalau mereka tidak mau mendengarkan permintaanmu, menghadaplah pada Kidemang. Kalau Kidemangnya juga kurang ajar, laporlah pada prajurit kerajaan. Aku yakin di keraton suara rakyat kecil akan didengarkan. Nah, sekarang aku pergi. Pak Dondong, pulanglah sendiri. Wah, maaf, aku tidak bisa menceritakan siapa diriku. Hup! Cempaka langsung melesat keluar dari jendela. Tubuh perempuan itu hilang di balik rumah-rumah penduduk desa. Pak Dondong dan Nyai Langit saling pandang. Ah, Dewata Agung, aku salah duga. Tadi pagi aku mengira dia seorang perempuan yang lemah dan halus. Tak taunya seorang perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi. Pak Dondong, apakah tidak mungkin dia yang membunuh suamiku? Entah ya. Pak Dondong merenung sesaat, Lalu perlahan ia menceritakan awal pertemuannya dengan Cempaka di rumah makan miliknya. Lalu menceritakan juga bagaimana Daruta dan Pisang Langit mengejar Cempaka saat keluar dari rumah makan. Nyai Langit hanya mengangguk-angguk, wajahnya tampak murung. Setelah menceritakan semuanya, Pak Dondong pamit pulang. Aku harus berjalan dalam hutan ini. Aku tidak mau ketahuan oleh para prajurit yang mencariku. Kanda Purbaya, untuk apa lagi kau mengirim para prajurit untuk mencariku? Bukankah kau telah mendapatkan penggantiku? Bukankah Asmarani jauh lebih cantik dari seorang Cempaka? Selamat tinggal, Kanda Purbaya. Aku akan pergi jauh, pergi entah kemana. Biarlah aku hidup sendiri seperti ini. Biarlah aku terlunta-lunta dalam alam bebas ini. Putriku jaga para mudita. Maafkan ibundamu ini, nak. Ibunda tidak bisa lagi bersamamu. Cempaka terus menyusuri tepian hutan yang rimbun itu, menuju entah kemana. Ia tidak tahu arah mana yang dilaluinya. Pikirannya begitu kacau. Duka di hatinya terasa begitu berat menindih perasaannya. Bayangan putrinya jaga para mudita bermain di pelupuk matanya. Tanpa terasa, ada air bening mengalir jatuh membasahi pipinya. Perempuan keraton Karang Sedana itu terus terisak-isak. Perlahan, ia menyusut air matanya. Perih di dadanya membuat ia merintih. Dewata yang maha agung, aku tidak bisa menyerahkan nasib hidupku ini pada orang lain, kecuali padamu. Karena hanya engkaulah yang maha segala-galanya. Engkau maha agung, engkau maha mengetahui apa yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Cempaka terus berjalan. Tanpa disadarinya, di belakangnya muncul sesosok tubuh yang menguntit langkahnya. Gerakan orang itu begitu ringan. Cempaka terus berjalan dengan keresahan dan kecewa. Seorang perempuan yang melangkah dalam kecewa, tanpa sadar kalau aku menghampirinya dengan kematian. Hanya ada yang menuntutku sampai ke dalam hutan ini. Celaka, aku tidak menyadarinya. Heh, siapa kau? Orang hitam ini mengenal aku. Dia juga mengenal Kanda Purbaya. Dia tidak boleh dianggap remeh. Dia pasti memiliki ilmu yang tinggi. Buktinya, dia mengikutiku. Aku tidak menyadarinya. Bagaimana, Cempaka? Kau setuju kalau kita adakan kerjasama ini? Iya, kau harus menerima ajakanku ini, Cempaka. Ini satu tawaran yang baik. Kalau tidak, kau akan menyesal. Karena kau tidak akan bisa lepas dari tanganku. Karena selain Purbaya yang harus mati di tanganku, kau pun harus mati. Kecuali kau mau bekerja sama denganku. Bagaimana, Cempaka? Sekali aku katakan tidak sudi, sampai kapanpun, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Apapun yang terjadi, akan kuhadapi. Kau tidak akan bisa menolakku, Cempaka. Karena aku akan memaksamu. Ketahuilah, kau tidak akan bisa melawanku. Kau akan tunduk kepadaku. Kau akan tunduk pada kemauan Garon Safa, penguasa alam kegelapan. Dan kau pun akan menjadi budakku. Kau akan menjadi pemuas nafsuku. Cempaka, ayo tunduklah. Setan alas, kau laki-laki cabul. Aku akan membunuhmu. Cempaka menyerang Garong Safa dengan ilmu tingkat tinggi. Namun laki-laki bertubuh hitam dan tinggi itu menghindar dengan cepat. Gerakannya yang aneh membuat Cempaka kebingungan. Hebat, hebat. Ayo, gerakan semua ilmumu, Cempaka. Aku akan menang. Aku akan menangkapmu. Aku akan membekukmu. Setelah itu, kau akan menjadi penguasa hatiku. Kau harus melayani aku. Aku tahu betapa selama berada di Gunung Karang, kau kesepian. Kau merindukan belayan laki-laki. Nantilah, Cempaka. Nantilah aku akan membelaimu. Dan kau akan merasakan betapa aku ini jauh lebih perkasa dari si purbaya itu. Kau mencabut manusia rendah. Jangan harap kau bisa melakukan apa-apa padaku. Kau jangan bermimpi dapat melumpuhkan diriku. Karena kau sendiri akan mati di tanganku. Siapa bilang? Percayalah padaku, Cempaka. Sebentar lagi kau akan kutundukkan. Garong Safa bersalto dua kali ke belakang. Lalu ia memejamkan matanya. Mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Dan ketika matanya dibuka, tampak sepasang sinar berwarna biru menyala. Cempaka tersentak melihat sepasang mata lawannya. Cempaka, kau sudah lelah. Kau sudah lelah. Duduklah. Istirahatlah. Tutup matamu. Kau sudah lelah, Cempaka. Aku akan menemanimu. Ayo, duduklah. Kau lelah, bukan? Iya. Aku lelah sekali. Aku lelah. Aku mau beristirahat. Aku lelah. Cempaka tanpa dapat berbuat apa-apa, langsung menjatuhkan dirinya. Perempuan itu tertunduk lelah. Wajahnya nampak lelah sekali, nafasnya memburu. Pada saat itu Garong Safa mendatanginya. Perlahan ia menunduk di depan Cempaka, lalu terdengar ia membisikkan kata-kata. Cempaka, kau lelah. Kau mau kalau aku melepaskan bajumu? Kau mau melayaniku? Kau ingin kesenangan itu, kan? Iya. Aku ingin menikmati semuanya. Ayo, berilah kesenangan itu padaku. Garong Safa tersenyum. Ada kepuasan terbayang di matanya. Laki-laki itu semakin mendekatkan tubuhnya ke tubuh Cempaka. Perlahan, tangannya membelai rambut Cempaka yang hitam. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi pada Cempaka? Apakah Garong Safa berhasil melakukan niat hatinya terhadap Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.